Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarhu Usuli Sunnah, yang mana kita telah menyelesaikan pembahasan seputar masalah al-qadar, al-iman bil-qadar khairihi wa syarrih, keimanan terhadap takdir yang baik maupun yang jelek. Taib. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim terhadap ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak dimampuinya untuk difahami secara mendalam. Ya. Apa yang mesti dilakukan oleh muslim tersebut? Apakah dia harus memaksakan dirinya untuk kemudian memahami hal itu? Ataukah dia meninggalkan perkara tersebut? Artinya menolak, ya, ayat dan hadis tersebut disebabkan karena ketidakmampuan dia di dalam menjangkau hakikat dari maksud yang terkandung di dalam ayat dan hadis-hadis tersebut. Nah, maka akan kita bahas dan akan kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'a. Qala Al-Imam Ahmad fi Usul Sunnah, berkata Al-Imam Ahmad di dalam kitab Usul Sunnah, kata beliau, wa man lam ya'rif tafsirul hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu. Kata Imam Ahmad, maka barang siapa yang tidak sanggup untuk memahami tafsir sebuah hadis dan akalnya tidak mampu menjangkau, ya, hakikat dari apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka hal itu cukup baginya. Ya, maka hal itu mencukupi baginya. Artinya apa? Tidak ada beban untuknya untuk kemudian memperdalam, ya, di luar kesanggupan dia. Nah, apa yang dia pahami, apa yang dia sampai padanya dari memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sudah itu. Ya, enggak perlu kemudian dia berdalam-dalam memaksakan akalnya atau pemahaman dia untuk mengetahui secara lebih detail maksud dari hadis tersebut. Karena yang namanya manusia memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Iya. Tidak mungkin bisa kita samakan antara seorang ulama dengan seorang penuntut ilmu. Ya, atau seorang penuntut ilmu yang telah lama berkecimpung dengan ilmu dengan seorang penuntut ilmu yang baru mengawali karir dalam menuntut ilmu. Tidak mungkin kita samakan pemahaman mereka. Ya, oleh karena itu, ada istilah al-istidraj ya fi fi talabah ya fi talab, bertingkat-tingkat di dalam menuntut ilmu ya, dimulai dari perkara yang mudah dan terpenting ya, kemudian setelah dia kuasai berpindah lagi ke pelajaran berikutnya. Nah ya, kata Imam Ahmad, ketika seseorang tadi tidak mampu memahami tafsir sebuah hadis yang mencakup pula ayat-ayat, atau akalnya tidak mampu menjangkau hakikat dari apa yang disebutkan di dalam hadis tersebut, maka itu cukup baginya. Ya, cukup. Nah, kemudian beliau melanjutkan, fa'alaihi al-imanu bihi wa taslim lahu. Ya, bukan hanya sekedar dicukupkan, tapi apa? Fa'alaihi al-iman bihi. Wajib baginya untuk mengimani hadis tersebut. Iya. Kalau kita tidak mampu memahami ya, hakikat dari hadis tersebut, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib bagi kita adalah mengimani kebenaran apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Itulah ciri seorang muslim. Ya, ketika dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sesuatu perkara, baik itu yang dapat dicerna oleh pikirannya maupun tidak, maka yang pertama kali dia lakukan bukan bertanya, ini bagaimana? Iya. Kok bisa seperti ini? Kok bisa itu diharamkan? Kok bisa ini dihalalkan? Bukan. Ya, tapi yang pertama kali akan dia lakukan adalah menerima. Ya, menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tersebut. Alaihi salatu wassalam. Itu ciri yang paling menonjol yang ada pada diri seorang muslim. Ya, muslim maknanya berserah diri, pasrah. Artinya apa yang diberikan kepadanya, dia terima. Tanpa ada protes, tanpa ada pertanyaan, ya, tanpa ada berat hati. Nah, dia terima. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana hal itu terjadi pada para sahabat. Iya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun ya dinukilkan dari para sahabat yang pertama kali mendengar ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka bertanya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Bagaimana tangan Allah terbentang? Gak ada yang bertanya seperti itu. Iya. Atau bagaimana model tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Iya. Atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Naam. Iya, para sahabat tidak ada satupun yang bertanya, bagaimana bentuk kaki Allah? Iya, besarnya seperti apa? Iya. Enggak ada yang bertanya seperti itu. Pertanyaan ini muncul ketika datang masa setelah masa sahabat. Iya. Barulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Iya. Di mana Allah beristiwa? Iya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, di mana Allah berada? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah muncul di zaman para sahabat. Ya, mengapa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang memang betul-betul merealisasikan ya penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya langsung mereka terima. Ya, berbeda dengan orang yang datang belakangan. Ya, sehingga jangan heran. Ya, belakangan ini banyak muncul pertanyaan-pertanyaan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Wa taslim lahu ya, dan berserah diri dengan kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ya. Mithlu hadisi as-shadiq al-masduq, seperti contohnya hadis as-shadiq al-masduq ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, yang pernah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. tentang takdir umuri. Ya, ketika manusia itu berada dalam rahim ibunya, ditetapkan empat perkara. Nah, maka yang demikian ini nggak perlu dipertanyakan. Ya, jam berapa malaikat itu datang? Pagikah, sorekah, malamkah? Terus malaikat itu kok sebesar apa bisa masuk dalam rahim manusia, dalam rahim seorang ibu? Ya, ini nggak perlu dipertanyakan. Bagaimana nanti bayi berbicara dengan malaikat? Ya, atau bagaimana malaikat itu mencatat? Ya, pakai tinta apa? Ya, pakai kertas jenis apa? Enggak perlu dipertanyakan yang seperti ini. Yang wajib atas kita adalah beriman. Iya, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya ke dalam perut ya sang ibu, kemudian menetapkan ya. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tadi untuk meniupkan ruh kepada janin tadi dan menetapkan apa? Empat perkara. Ya, rezekinya, ajalnya, amalannya, apakah dia termasuk orang yang beruntung atau ke orang yang sengsara selama hidup itu. Nah, kita beriman. Enggak perlu kita berdalam-dalam memikirkan ya. Dikatakan di awal tadi, walam yablughu aqluhu, ya. Ketika akalnya itu tidak mampu menjangkau apa yang disampaikan oleh hadis, faqad kufiya dzalika wa uhkima lahu, maka itu cukup. Enggak perlu dia berdalam-dalam. Nah, wa mithlu ma kana mithluhu fil qadar, ya. Dan hal itu pula semisal dalam perkara takdir, ya. Kita beriman dengan takdir, enggak perlu kita pertanyakan. Barakallahu fikum. Wa mithlu ahadits ar-ru'yah kulliha, ya. Dan demikian pula semisal hadis-hadis yang menyebutkan tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, ya. Seorang mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kita beriman. Ya, enggak perlu kita pertanyakan. Ya, nanti ketika manusia itu melihat Allah, gimana kondisi mereka? Ya, di mana Allah berada? Enggak perlu kita pertanyakan yang seperti itu. Kita beriman bahwa kita akan, atau seorang mukmin itu akan melihat Rabb-nya di hari kiamat nanti. Nah, wa inna'at 'anil asma' wastauhasya minha al-mustami', walaupun hal itu sangat jarang ya terdengar di telinga. Artinya ketika hadis tadi menyebutkan tentang perkara-perkara yang gaib ya, yang kita tidak pernah mendengarkan. Ya, tentang keadaan hari kiamat bagaimana, tentang timbangan di posisi atau kondisi manusia di hari kiamat nanti. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan timbangan ya, yang timbangan itu menghisap ya atau ditimbang padanya seluruh catatan amal manusia ya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, ya ini semua kita imani, tidak perlu kita pertanyakan. Walaupun kita merasa kok kayak ini ya? Nah, jarang gitu. Ya, wastauhasya minha al-mustami, dan terdengar asing oleh orang yang mendengarkannya. Iya. Tetap kita kembali pada prinsip ahlu sunnah ya, seorang muslim yaitu menerima dan berserah diri terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wa inna ma alaihil iman biha, ya, yang wajib atas dia adalah beriman dengan nas-nas tersebut. Wa la yarudda minha harfan wahida, dan jangan sekali-kali dia menolak walaupun hanya satu huruf dari nas tersebut. Ya, karena tidak masuk di akal, sudah dibuang. Iya. Enggak boleh. Karena enggak bisa dicerna atau asing ya menurut pemahaman dia, ini perkara yang mustahil. Ya, enggak usah ini. Ternyata hadisnya sahih. Ya, atau walaupun hadisnya sahih, dia buang. Ya. Enggak dipakai olehnya. Maka ini tidak boleh. Ya. Justru yang demikian ini merupakan sifatnya orang-orang kufar. Ya. Ya, mereka beriman pada sebagian ayat-ayat Allah dan mendustakan sebahagiannya lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya, ketika disampaikan kepada mereka pada perjanjian Hudaibiyah, ya. Di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun karena kaum musyrikin tidak pernah mendengarkan Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka menolak, merasa asing gitu. Ya. Mereka menyuruh menghapus kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Tulis Bismillah saja. Uktub Bismillah. Akhirnya dihapus oleh Nabi SAW. Kemudian dicukupkan kata Bismillah. Ya. Yang seperti ini merupakan jejak, ya, dan perangai orang-orang jahiliyah. Yang mana mereka membuang perkara-perkara yang asing. Ya. Ketika Nabi SAW mendakwai mereka untuk mengesakan Allah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan sesembahan yang banyak, yang menjadi kebiasaan kita, hanya satu saja? Ini perkara yang sangat aneh. Ya, kata kaum musyrikin. Sehingga kalau ada orang yang mengaku muslim, kemudian disampaikan kepada mereka ayat-ayat, ya, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, ya, lantas kemudian dia merasa ganjil, dan setelah itu dia menolak ayat dan hadis tersebut, maka fihi, ya, khoslatun minal jahiliyah. Ya, padanya terdapat satu perangai dari perangai-perangai jahili. Nah, wa ghairuha minal ahadits al-ma'thurat an istiqat. Ya, dan demikian pula berlaku, ya, kaidah ini terhadap hadis-hadis yang dinukilkan dari orang-orang yang thiqah. Barakallahu fikum. Ya, kita baca syarahnya. Kata Imam Rabi hafizahullahu taala, "Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika wa uhkim lahu." Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya. Bagi seseorang yang tidak mampu menjangkau hakikat dari sebuah hadis, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kecuali dengan atau sesuai kadar kemampuannya. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa ba'du nusus qad la tafhamuha wa la tudrik ma hiya al-hikmah wal ghaya minha. Pada sebagian nas, ya, terkadang tidak mampu difahami, ya, dan tidak bisa dijangkau apa hikmah dan tujuan dari ayat serta hadis-hadis tersebut. Ya. Bahkan sekelas ulama pun tidak bisa. Ya, contohnya seperti hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, hakikat, ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menjangkau bagaimana hakikat sifat sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, ya, bagaimana kaki Allah. Naam, ya, bagaimana Allah berbicara, ya. Tapi bagaimana Allah mendengar, ya. Bagaimana Allah marah? Ini semua tidak bisa kita jangkau. Ya. Sehingga ketika demikian kondisinya, maka yang wajib atas kita adalah beriman bahwasanya Allah itu memiliki sifat marah, Allah itu memiliki sifat wajah, Allah itu memiliki sifat tangan. Ya. Allah itu memiliki sifat apa? Malu. Ya, Allah itu memiliki sifat cinta, ya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang sabit dari nas-nas dalil. Wa ma huwa sirru min waraiha, dan apa yang tersembunyi di balik nas-nas tersebut? Ya, fa alaika bil iman wa tasdiq. Ya. Maka yang wajib atas engkau hanyalah beriman serta membenarkan nas-nas itu. Li'anna hadza muqtadal iman wa muqtada at-tasdiq. Dikarenakan ini semua, yaitu beriman dan membenarkan nas-nas dalil, itu merupakan konsekuensi dari keimanan dan konsekuensi dari pembenaran ajaran Rasul alaihi salatu wasalam. Iya. Amanat bil ghaib. Amanta bil ghaib wa amanta bi anna Muhammadan haqqun. Ya, wa anna al-Qur'ana haqqun wa ma jaa bihi Muhammadun haqqun wa annahu la yantiqu 'anil hawa. Fama arafta falhamdulillah wa man lam ta'rifhu fakilhu ila alimihi wa qad kafak. Naam. Engkau beriman kepada perkara yang ghaib, ya, baik secara global maupun secara terperinci, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Engkau beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ajaran beliau itu benar. Engkau beriman kepada Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah mengajarkan kebenaran, ya. Dan apa yang dibawa oleh Muhammad Alaihi Salatu Wasallam adalah kebenaran. Dan bahwasanya beliau tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Salatu Wasallam dari sabda-sabda beliau Alaihi Salatu Wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam, fama arafta, maka apa yang kau ketahui dari hikmah tersebut? Falhamdulillah. Maka itu kenikmatan dari Allah, ya. Bersyukur. Wa man lam ta'rifhu, namun apabila engkau tidak mengetahui, fakilhu ila alimihi wa qad kafaka. Maka serahkan maknanya itu kepada Zat yang maha mengetahuinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kafaka. Hal itu sudah cukup bagi. Nah, simple, ya. Menjadi seorang muslim itu simple. Enggak perlu kita memberat-beratkan diri. Ya, cukup kita beriman, ya, kita fahami sesuai dengan kemampuan kita. Iya, sesuai dengan apa yang difahami oleh para salaf, dan kita tinggalkan bentuk tasyaddud, ya, berdalam-dalam, bersikap ekstrim, ya, di dalam menyikapi sesuatu. Maka insyaallah taala kita akan selamat di dalam beragama. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk pada penyebutan tentang perkara yang tidak bisa dicerna oleh akal, yang kita wajib beriman kepadanya. Dan kita tidak boleh berdalam-dalam tentang hal itu. Yaitu al-iman bi ru'yatillah. Beriman dengan atau terhadap ru'yatullah. Ya. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Terkait melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Ya. Maka para atau kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada yang menetapkan, ada pula yang tidak menetapkan. Ya, artinya menolak. Tidak meyakini bahwasanya kaum mukminin di hari kiamat nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menetapkan adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, mereka menetapkan bahwasanya kaum mukminin di hari kiamat nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka melihat Allah pada dua tempat. Ya, fi arsat, ya, ketika di padang mahsyar. Dan yang kedua, fil jannah, ketika mereka masuk ke dalam surga. Nah, adapun yang mengingkari ru'yatullah yaumal qiyamah adalah ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Dan selain. Ya, mereka mengingkari adanya ru'yatullah. Ya, mereka mengatakan kalau kita menetapkan ru'yatullah, ya berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk bisa dilihat. Iya. Baik. Sehingga kalau kita menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat nanti, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya. Iya. Kemudian mereka membawakan dalil-dalil yang mendukung pendapat mereka tersebut. Yang sejatinya dalil-dalil yang mereka gunakan justru membantah pemikiran mereka. Iya. Tanpa mereka sadari. Nanti kita akan sebutkan. Ya. Apa bantahan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjut. Wa mithlu ahadits ar-ru'yah kulliha. Contohnya hadis-hadis tentang melihat Allah, ya, di hari kiamat seluruhnya. Ai ru'yatullahi fid daril akhirah, yaitu melihat Allah di negeri akhirat. Fa'alal abdi an yu'mina bi anna allaha yura fid daril akhirah yarahul mu'minun. Maka wajib bagi setiap hamba untuk beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat dilihat di negeri akhirat. ya, dilihat oleh orang-orang yang beriman. Baik, ya, kita sebutkan tadi di dua tempat. Yang pertama, fil arsad, ya, di padang mahsyar. Yang kedua, fil jannah. Kemudian kata Syekh Rabi, wa ankarul mu'tazila ru'yatallahi fid daril akhirah. Ya, sedangkan mu'tazilah mengingkari, ya, ru'yatullah di negeri akhirat. Bina'an ala syubahin batilah. Ya, pengingkaran mereka tersebut dibangun di atas dasar syubhat-syubhat yang batil. Ya. Waradda alaihim ahlus sunnah bil hujaji wal barahin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan syubhat-syubhat mereka tersebut telah dibantah oleh ahlus sunnah dengan hujah-hujah dan barahin, burhan-burhan, ya, yang kuat dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa mimman radda alaihim al-imamu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Di antara ulama yang getol membela pemahaman Mu'tazilah ini adalah al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ihtajja Ibnu Al-Qayyim bisabi ayatin min Al-Quran. Ibnu Al-Qayyim membantah mereka dengan berhujjah, ya, 7 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, jadi beliau membantah, ya, pihak-pihak yang menafikan ru'yatullah di hari kiamat dengan 7 ayat. Ya. Yang 7 ayat itu kata Syekh Rabi, qad yastab'idul insanu al-istidlal biha. Ya. Yang manusia, mereka merasa jauh. Ya. Merasa kurang faham. Ya, mengapa Imam Ibnu Al-Qayyim menjadikan ayat itu sebagai istidlal. Ya. Secara pemahaman awam, ya, ayat yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim itu tidak ada sama sekali, ya, yang mendukung untuk membantah pemahaman Mu'tazilah. Tapi kok Imam Ibnu Al-Qayyim menggunakannya sebagai dalil? Ya. Ternyata kata Syekh Rabi, walakin idza ta'ammalaha yajidu annahu ala sawabin fil istidlal biha rahimahullah. Namun apabila dia mau menelaah dengan seksama dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim untuk membantah Mu'tazilah dalam permasalahan ru'ya, yajidu annahu ala sawabin, maka dia pasti akan mendapati bahwasanya Ibnu Al-Qayyim itu berada pada posisi yang benar. Artinya beliau telah benar, telah tepat menjadikan ayat itu sebagai dalil untuk membantah Mu'tazilah. Ya. Rahimahullah taala. Di antara dalil yang beliau gunakan, minha qaulullah tabaraka wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, annakum mulaqu. Ya, kalian pasti akan mulaqu. Ya. Dari kata laqiya, yalqa, artinya berjumpa. Ya. Baik. Kalau kita memahami, ya, ayat ini yang digunakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sebagai dalil untuk membantah Mu'tazilah, seolah-olah tidak kurang mantap gitu. Ya, annakum mulaqu, kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Ya, berjumpa kan enggak mesti melihat. Ya, kalau orang yang tidak paham. Baik. Barakallahu fikum. Namun kata Syekh Rabi, qala, beliau menukilkan ucapan Ibnu Al-Qayyim, wal liqa'u la budda fihi min ar-ru'yati wal mu'ayanah. Namun kata al-liqa, ya, dalam bahasa Arab itu harus, ya, disematkan pada sesuatu yang terjadi padanya ar-ru'yah wal mu'ayanah, saling berhadapan tatap muka. Iya. Karena kata laqiya itu maknanya berjumpa, ya, yang mengharuskan, ya, kata ini adanya tatap muka, saling melihat. Nah, berarti di dalam ayat annakum mulaqu, ya, ini jelas dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin, ya, itu akan berjumpa dengan Allah dan melihat mereka. Ya. Karena memang konteks bahasanya melazimkan hal tersebut. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau orang yang tidak paham, itu tidak akan sampai pemahamannya ke sini ya. Tapi kalau orang yang paham bahasa Arab detail, maka dia akan memahami. Baik. Hadza ma taqtadihi lughatul Arab, inilah yang menjadi konsekuensi dari bahasa Arab. Ya. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua untuk membantah mereka, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim menggunakan dalil yang digunakan oleh Mu'tazilah untuk menolak ru'yatullah. Ya, ini hebatnya Imam Ibnu Qayyim. Beliau yang menjadikan dalil yang digunakan oleh Mu'tazilah untuk meniadakan ru'yatullah sebagai bantahan kepada mereka sendiri. Ya, kata beliau, wahtajja aidan rahimahullah faqala. Beliau pula rahimahullah membantah atau berhujjah atas pemikiran Mu'tazilah tersebut, beliau mengatakan innal ayat allati yata'allaqu biha alladziina yunkiruna ru'yatallahi mithla qaulillahi tabaraka wa ta'ala, ya. Sesungguhnya ayat-ayat yang digunakan oleh kaum Mu'tazilah untuk mengingkari ru'yatullah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu dijangkau oleh mata, tapi dialah yang mampu menjangkau mata-mata manusia. Artinya konteks kasarnya bahwa Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Allah lah yang bisa melihat manusia. Ini yang dijadikan hujjah oleh Mu'tazilah, ya, untuk menafikan ru'yatullah. Jelas di dalam ayat. Ya, la tudrikuhul absar. Ya, Allah tidak bisa dilihat. Wa huwa yudrikuhu, namun Allah lah yang melihat hambanya. Nah, ternyata Imam Ibnu Qayyim menjadikan ini sebagai poin terbesar untuk membantah pemikiran mereka. Ya. Baik, kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annallaha la yatamaddahu bimujarradin nafi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tidaklah memuji dirinya hanya semata-mata menafikan. Ya. Jadi Allah mensucikan dirinya namun tidak semata-mata menafikan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Ya. Wa inna ma yatamaddahu bin nafi al-mutadammin lil itsbat. Namun penafian di sini ya bersifat itsbat, penetapan. Ya, jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, Allah tidak bisa dilihat, namun Allah lah yang bisa melihat. Penafian di sini bukanlah penafian secara totalitas. Ya, namun terkandung padanya unsur apa? Pengisbatan. Ya. Pengisbatan apa? Fihi sebentar. Baik, wa daraba amsalatan katsiratan li hadza. Dan Syekhul Islam membuat permisalan yang banyak tentang ini. Wahunaka wahuna qauluhu, ya, di antaranya ucapan beliau firman Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat oleh mata, ya, kata al-imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fihi itsbatur ru'yah, di dalam firman ini la tudrikuhul absar, Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dijangkau oleh mata, terdapat pengisbatan tentang bisanya Allah Subhanahu wa taala dilihat di hari kiamat. Ya. Dari segi apa? Dari segi mana? Iya. Bisa beliau beristidlal atau beristimbat seperti itu. Padahal jelas Allah tidak bisa dilihat. Tapi kok Syekhul Islam mengatakan di dalam kata ini, firman ini bahwa terdapat pengisbatan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Nah, kemudian beliau menjelaskan li'annahu ma nafar ru'yata, ya, dikarenakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan ru'yah, melihat, bukan melihatlah yang dinafikan, ya, wa inna ma nafal al-ihata, namun yang dinafikan adalah al-ihata, ya, mencakup, ya, melihat secara keseluruhan, itu yang dinafikan, ya, karena kata al-idrak, al-idrak itu maknanya memeluk, ya, menjangkau keseluruhan. Jadi la tudrikuhul absar maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dijangkau oleh mata. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala terlalu maha besar untuk kemudian mata itu menjangkau atau melihat keseluruhan. Ya. Baik. Paham ya? Nah, seperti kita sekarang ini. Ana melihat antum. Iya, itu namanya al-ihata. Kenapa ana melihat semua antum? Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Baik. Dipahami ya? Untuk contoh yang tidak bisa kita menjangkau keseluruhan. Ya, dari kalangan makhluk, enggak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh dari kalangan makhluk. Seperti misalkan apa? Langit. Iya. Langit kita tidak bisa menjangkau keseluruhan. Kalau kita melihat ke arah depan, di belakang kita enggak bisa lihat. Iya apa tidak? Iya kan? Melihat ke arah samping, depan, kanan, belakang enggak bisa kita lihat. Enggak bisa kita jangkau keseluruhan. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mampu untuk dijangkau oleh mata-mata hamba-hambanya. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata hamba-hambanya secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala terlalu maha besar. Paham ya? Nah. Contohnya yang tadi makhluk itu. Ya, langit, bintang-bintang. Ya, yang kita lihat. Nah, enggak bisa keseluruhan. Sekali lihat langsung keseluruhan. Di belakang juga ikut terlihat. Enggak bisa. Iya, itu maksudnya. Ya, la tudrikul absar wa huwa yudrikuhum. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dicakup oleh pandangan, ya. Namun dialah yang bisa mencakup, ya, seluruh manusia dengan pandangannya. Allah melihat semuanya. Enggak ada yang tersamarkan bagi Allah. Iya. Mulai dari perkara yang sifatnya kecil yang bahkan kita tidak lihat sampai yang besar. Enggak ada yang terluputkan dari penglihatan Allah. Itu maksudnya. Ya. Bukan menafikan ru'yah. Tapi menafikan al-ihatah. Mencakup secara keseluruhan. Nah ini memang betul. Ya, kita tidak akan mampu melihat Allah secara keseluruhan. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Ya. Makhluk saja kita gak bisa. Ya, padahal besar ini gak ada apa-apanya. Ya, bukan maha besar. Allah zat yang maha besar. Ya, tentu lebih tidak bisa lagi dijangkau oleh mata-mata kita. Dipahami ya? Paham? Baik, barakallahu fikum. Nah. Wallahu la yuhitu bihi syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu dicakupi oleh sesuatu apapun. Wa anta taru syamsa wa taru samaa wa taru katsiran minal maujudat wa la tastati'u al-ihata biha in wa in kunta taraha fil jumlah. Engkau melihat matahari. Engkau melihat langit. Engkau melihat kebanyakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, namun engkau tidak mampu menjangkau penglihatanmu secara keseluruhan, ya, dalam satu waktu. Nah, walaupun engkau melihat secara global saja, ya, secara jumlah global. Bisa enggak untuk melihat matahari secara totalitas? Enggak bisa. Ya, pasti ada silau. Ya. Baik, bagian belakang yang antum enggak lihat. Ya, paling bagian depannya saja antum lihat. Nah, seperti itu maksudnya ya. Walillahil masalul a'la. Baik, sedikit lagi ya. Masih ada sangkut pautnya ini biar tidak ngambang faedahnya. Kadzalikal ayatul ukhra, demikian pula ayat-ayat yang lain atau ayat yang lain. Qaulullahi li Musa, ya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan taroni." Engkau tidak akan pernah melihatku. Nah, ini dijadikan oleh Mu'tazilah sebagai dalil untuk menafikan ru'yatullah. Allah betul, tegas mengatakan lantaroni, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Iya. Padahal kalau kita mau kembalikan dari sisi lughah, iya, kata lan ini itu nafyun ghairu mu'abbad. Iya. Penafian yang tidak abadi. Iya, tidak kekal. Artinya ada masanya bisa untuk dikerjakan sesuatu yang dinafikan tersebut. Ya, biasanya kalau kata lan ini ya dibarengkan dengan kalimat hatta, ya. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, lan tadkhulu al-jannata apa? Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak akan masuk. Ya. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian menginfakkan harta kalian, ya, yang paling kalian sukai. Ya, katalan di situ penafiannya tidak selamanya. Ya. Ketika dikerjakan pengecualiannya tersebut, maka yang dinafikan tadi akan menjadi hilang. Ya. Demikian pula pada kata lantaroni. Ya. Walaupun di dalam ayat nggak disebutkan hatta, ya, tapi secara konteks bahasanya menuntut akan hal itu. Menuntut makna pasti ada masanya dia akan melihat atau Nabi Musa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Di dunia enggak mungkin, ya, yaitu di hari kiamat. Paham ya? Tahir. Nah, namun itu bukan itu tambahan dari ana pribadi ya. Dari faedah lughah. Tahir, di sini enggak disebutkan. Talaba Musa min rabbihi an yarahu, ya. Musa meminta kepada Rabb-nya untuk diperlihatkan zatnya. Lau kana hadzal amru muharraman aw mustahilan ma sa'ala Musa hadza. Kalau sekiranya ini perkara yang haram atau yang mustahil untuk terjadi, tentu Nabi Musa tidak akan meminta hal ini. Iya. Musa meminta agar diperlihatkan berarti beliau meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat. Iya apa tidak? Nah, kalau seandainya beliau meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dilihat, tidak mungkin Nabi Musa meminta akan hal tersebut. Iya. Baik, ini dalil yang pertama. Lantaroni ya. Qala lantaroni, ma qala la taroni ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, bukan mengatakan la taroni. Kalau la taroni jelas dinafikan secara totalitas. Tapi Allah menggunakan lan ya. Ingat tadi lan ini digunakan nafyun ghairu mu'abbad ya, penafian yang tidak selamanya. Lantaroni yakni al-an ya, engkau tidak akan melihatku maksudnya sekarang. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan zat-Nya kepada gunung, maka seketika itu gunung menjadi hancur. Ya, berarti bisa dilihat. Hanya saja manusia atau makhluknya tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya. Karena kenapa? Karena kondisi fisik mereka tidak memungkinkan. Ya. Memang tidak dipersiapkan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung sebelum kepada Musa. Ya, gunung itu tiba-tiba menjadi debu. Hancur lebur. Ya. Bahkan Musa pun mendapatkan efeknya, pingsan beliau. Ya, padahal Allah menampakkannya kepada gunung. Nah, ya bagaimana kalau ditampakkan kepada manusia? Ya, niscaya hancur manusia tadi. Gunung saja yang kerasnya luar biasa. Ya, menjulang kokoh. Terdiri dari bebatuan, pepohonan, dan yang semisalnya. Itu bisa hancur menjadi debu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya. Apalagi manusia. Ya, itu di dunia. Karena memang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kondisi fisik manusia bukan untuk melihatnya. Ya. Nanti di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan selanjutnya. Lakin Musa la yatiku fi hadhihi dunya ru'yatullah. Namun Musa alaihi salam tidak mampu melihat ya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tarkibul bashar al-an la yatiquna bihi ru'yatullah tabaraka wa taala. Ya. Kondisi fisik manusia saat ini mereka tidak mampu untuk kemudian melihat Allah. Ya. Kondisi kita sekarang ini tidak bisa. Kaifa? Maka bagaimana mungkin mereka bisa melihat? Wa fil hadis as-sahih, sedangkan di dalam hadis yang sahih disebutkan hijabuhun nur. Hijab Allah Subhanahu wa taala itu an-nur, cahaya. Ya, hijab Allah ini fungsinya apa? Nanti disebutkan. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab tadi, niscaya ya, cahaya yang berada di wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut akan membakar ya semua apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Nah, luar biasa. Ya. Baik. Ya, kalau seandainya Allah menyingkapi atau menyingkap tirai itu ketika kita di dunia ini, niscaya kita akan terbakar semua. Ya, kenapa? Karena wajah Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya. Ya, dan cahayanya itu sangat-sangat maha dahsyat. Ya, tidak ada yang bisa untuk kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Kenapa di akhirat bisa dilihat ketika Allah menyingkap hijab tadi? Ya karena memang kondisi manusia pada saat itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk bisa melihat wajahnya. Ya. Tapi kalau di dunia enggak bisa. Ya. Terlalu mulia wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlalu silau ya cahaya ya yang maha dahsyat ya, yang berada di wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau sekiranya hijab tadi disingkap, yang hijab itu berfungsi untuk ya apa namanya? Menahan cahaya Allah Subhanahu wa taala tadi mengenai hamba-hambanya, niscaya kita semua akan terbakar. Ya. Terbakarnya apa? Mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Ya, semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dilihat oleh Allah itu semuanya, ya, bukan cuma kita tapi seluruh makhluknya. Seluruh ciptaannya akan terbakar semua. Barakallahu fikum. Iya. Nah, yang seperti ini kita katakan wajib kita iman. Iya. Wajib diimani. Enggak perlu kita bertanya bagaimana. Ya, cahaya Allah itu warnanya apa? Merah kah? Putih kah? Hitam kah? Enggak perlu kita bertanya secara mendalam. Ya. Kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala ya bercahaya wajahnya ya. Kemudian apabila cahaya itu mengenai makhluknya maka akan terbakar. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Baik, insyaallah selesaikannya sedikit lagi. Fattaqwinul bashari al'an ma yatahammaluna ru'yatallahi tabaraka wa taala ya. Kondisi fisik manusia saat ini tidak mampu untuk menanggung beban melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-jabalu yandaku litajallillahi jalla jalaluhu fa kaifa yatiqul insan ru'yatahu ya. Apabila gunung saja ya menjadi hancur ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kondisi manusia ketika Allah akan dilihat? Lebih parah lagi. Lakin Allah Subhanahu wa taala idza ba'atsa ibadahu adkhalahumul jannah wa kadza wa kadza. Ya, yakni yadkhuluhum bihayatin wa tarkibatin muhayyatin li ru'yatillahi jalla jalalu. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan hamba-hambanya dari kematian kemudian memasukkannya ke dalam surga demikian dan demikian, maksudnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga, maka kondisi fisik mereka telah siap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terjadi apa yang akan terjadi di dunia. Jadi normal. Bahkan ketika itu manusia sangat merasa nikmat ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih nikmat ya dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.